maafkan aku. Bukan ku membenci. Setan mana yang membawa engkau kemari? Mimpi apa engkau hadir di sini lagi? Batin ini cukup sudah engkau sakiti. Untuk apa lagi engkau kembali? Mimpi apa engkau hadir?